Apa hukum makan atau minum tatkala azan subuh telah dikumandangkan? Kalau bab minum, Nabi SAW ya mengatakan kalau sudah ada di tangan kita, maka selesaikan hajat kita kepada minum tersebut. Dengan kata lain, minumlah. Ya. Tapi terkait dengan bab makanan, wallahu alam, lebih baik tidak, ya. Atau dengan kata lain, kita jangan menyamakannya dengan minum, karena bab makan ini kita memerlukan waktu. Dan juga dari pertanyaan ini kita pun bertanya seberapa lama dia akan makan, ya. Kalau hanya sedikit, mungkin hanya sesuap yang sudah di mulut kita kemudian sudah tinggal menelan, nah, bisa kita katakan mirip dengan air tersebut. Tapi ternyata yang mau kita makan masih setengah piring atau satu piring. Nah, lain lagi tentunya, ya. Jadi di sini kita perlu lebih berhati-hati, ya. Lebih berhati-hati dalam bab ini.